Tanwin yang masuk pada idh adalah apa? Tanwin iwadun anil jumlah. Idhin jadinya, yauma idhin, sa'ata idhin, ama idhin. Kenapa di kasrah? Hah? Ketika di tanwin? Idhin sudah lewat. Hamzah, kenapa Zah? Idhin di kasrah. Kan tadi sukun kan, idh di tanwin jadi di kasrah idhin. Kenapa? Hamam. Karena iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Litakhallus min iltiqa' sakinain, id disukun. Tanwin juga kan sukun. Maka dilepaskan dengan kasrah jadi idzin. Ya, masih ada yang mau ditambahkan perlu atau cukup? Masih ada enggak? Cukup. Masih. Dan gimana Benki? Masih. Ya, kemudian yang berikutnya. Siapa Benki? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kaid manan kaid wa ma kaid manan kaid adif jawazanna wa hina zanubit wa wa istinafiyah ma isim mausul mabniun ala sukun fi ma irafin mubtada kaid jar wa majrur bi ma tafi sila mausul maknan tamyiz au masub ala nazil khafid kaid kaid jar wa majrur mutalib bi adif bi adif adif fil amrin ma fa'il wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawazan takdiruhu anta jawazan ka'id jar wa majrur mutalib bi khabar talib bi madhu khabar adif fil amrin ma fa'iluhu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta jawazan maf'ul mutlaq nahwu khabar lim tad'a madhuf tadiru dalika nahwu wa huwa mudaf hina janubit hina daraf zaman mabniun mansub wa alamat nasbihi al fathah dair ala akhirih wa huwa mudaf ja fi'lun madin nubit fa'il jumlah janubit fi mali jarrin mudafun ilaih wa jumlah hina janubit fi mali jarrin mudafun ilaih li nahwu dan apa yang seperti it maknanya seperti it idafakanlah dalam keadaan boleh apa yang seperti it maknanya yang seperti it dan maknanya adalah it idafkanlah dalam keadaan boleh contoh hina janubit. Jadi terjemahan ikuti i'rabnya tadi kan di i'rab ma mausulah ya mubtada kan. Kemudian ka'id ma'nan ini jumlah silah di muta'alliq dengan mahdhuf. Ma'nan sebagai apa? Tamyiz ataupun mansub ala nazal khafid. Ka'id sebagai khabarnya. Berarti terjemahannya ma ka'id apa saja yang seperti id maknanya ka'id maka dia seperti id gitu. Apa? Amalannya ya. Wa ma ka'id ma'nan ka'id apa saja dari isim-isim zaman yang seperti id maknanya ya. Maka ka'id maka dia diamalkan seperti id abif jawazan nahu hina janubiz idafakanlah secara jawaz contoh hina janubiz antum jelaskan apa itu makna dari maka'id yang seperti id apa saja, apa bobitnya, apa batasannya ya. Kemudian kalau sama seperti id disamakan dengan id dalam hal amalannya itu apa? Uh,

Yang pertama menakdirkan apa? Mubtada idzaka kaza. Ataupun menakdirkan apa? Khabar ya. Idzaka kaza. Ataupun menakdirkan apa? Ya, kana yang tama. Idz kana dzalik ataupun idz kana dzak. Ataupun dzalak. Idz kana dzak atau idza dzaka, idzaka kadzalik. Ditakdirkan khabar atau ditakdirkan fi'ilnya kana yang tama. Ya, ini jelas ya. Wa ma kaid ma'nan kaid adif jawazan nahu hina janubiz. Apa yang seperti id maknanya maka diperlakukan seperti id. Hanya saja bedanya apa? Haqi. Bedanya apa dengan id? Kalau id daraf lima madha min istiqbal, kalau ida daraf lima bedanya id dengan ma kaid. Maknanya ada bedanya ya antara id dengan maka id. Kalau id apa? Siapa yang tahu kalau id? Wajib diidhofahkan. Oleh karenanya dia mabni kan? Ya kan? Karena dia yulazim al-idhofah fasara mabniyan. Maka dia mabni. Adapun selain id tidak wajib diidhofahkan. Oleh karenanya dalam i'rabnya nanti sebentar lagi bisa dengan dua sisi boleh dimabnikan karena apa? Disamakan dengan id atau boleh juga mu'rab kembali kepada hukum asalnya dia. Nah itu ini jadi abis jawazan itu yang membedakan antara maka id dengan yang idnya. Kemudian yang berikutnya wa bni awa'rib ma ka'id qad ujriya wa akhtar bina matlu'i fi'lin bunya. Wa bni awa'rib ma ka'id qad ujriya wa akhtar bina matlu'i fi'lin bunya wa bni fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamirun satir fi jawaban takdir fi wujuban takdiru anta awul atifah a'rib fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban takdiruhu anta ma isim mausul al-mutanadzu' li fi'lani qoblah ka'is jar majrur mutalik bi ujriya al-ati qad harfu tahqiqin ujriya fi'lun mudhari fi'lun madhi mughayyir sigha wa na'ibul fa'il dhamirun mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ma wal jumlah la mahala la hasilah wal alif lil itlaq wa akhtar wal atifah ikhtar fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban takdiruhu anta bina kusira lid darurah wa huwa maf'ul li ikhtar wa huwa mudaf matluin mudaf ilaih wa huwa mudaf fi'lin mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jari al kasratu zaratu ala akhirihi bunya fi'lun fi'l madhi mughayyir sighah wa naibul fa'il dhamir mustatir fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila fi'l wal jumlah fi mahalli jarrin sifah li fi'l mabni kannah atau i'rablah zaraf yang berlangsung seperti idza dan pilihlah mabni apabila yang berlangsung seperti iz dan pilihlah bina apabila didatangkan setelah fi'il-fi'il yang mabni. Binanya yang diikuti pada fi'il-fi'il binanya isim yang diikuti pada fi'il-fi'il yang mabni. Telah diketahui bahwasannya isim-isim yang diidhofahkan kepada jumlah terbagi menjadi dua macam. Ada yang diidhofahkannya secara luzum, secara wajib, ada juga yang secara boleh.